سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ayat yang kedua yang beliau bawakan dalam kitab Tauhid adalah ayat dalam surah An-Nahl ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala atau beliau berkata, wa qauluhu, dan firman-Nya, firman Allah taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus bi fi kulli ummatin, pada setiap umat rasulan, rasul. Ani abudullaha, yakni agar mereka semua menyerukan ani abudullaha, agar hendaknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wajtanibu tagut, dan hendaknya mereka menjauhi tagut. Ayat ini disebutkan pada tempat yang kedua oleh penulis rahimahullah, atau sebelumnya hubungan ayat ini dengan kitab tauhid. Jelas bahwa at-tauhid, yang mana tauhid terkumpul pada kalimat ani ubudullah, yaitu al-isbat, wajtanibut tagut itu an nafyu, sehingga lahirlah at-tauhid. Ya. Yang mana tauhid merupakan sebab diutusnya seluruh rasul. Seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyerukan tauhid. Adapun beliau membawakan ayat ini setelah ayat dalam surah Adz-Dzariyat ayat 36. Beliau menempatkan ayat ini pada tempat yang kedua setelah firman Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Munasabahnya ya, ditempatkan pada tempat yang kedua karena setelah Allah setelah beliau membawakan keterangan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah, untuk bertauhid, maka selanjutnya beliau ya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, dia mengutus kepada mereka rasul. Ya, tidak membiarkan mereka setelah dicipta begitu saja kemudian dikabarkan bahwa mereka dicipta untuk beribadah, lantas setelah itu dibiarkan begitu saja. Dalam artian apa? Ya. Saya ciptakan kalian untuk beribadah, setelah itu selesai, silakan beribadah sesuai dengan kehendak kalian masing-masing. Ya, tidak demikian. Ya. Tapi Allah Ta'ala mengutus seorang rasul. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira kalian akan di kalian apa kami menciptakan kalian abasa, sia-sia belaka? Kata para ulama, la yu'mar wa la yunha, yakni kami menciptakan kalian tidak untuk diperintah dan tidak untuk dilarang. Ya, maka hubungan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dengan ayat ini, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, ya, beliau sengaja menunjukkan bahwa setelah manusia diciptakan atau ketika manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu belum cukup. Dalam artian hal itu belum ya membuat mereka bisa mengerjakan tugas ibadah tersebut. Mereka butuh tuntunan. Mereka butuh pedoman agar mereka tidak beribadah sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Karena ialah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mentahqiq dan kembali menyempurnakan dan memantapkan tujuan penciptaan mereka, yaitu at-tauhid. Iya. Ini hubungan kenapa penulis membawakan ayat ini pada tempat yang kedua. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ya, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, pada setiap ummah. Ummah di sini bermakna apa namanya? Asbaul anbiya, pengikut para nabi. Pengikut para nabi. Ya, karena kata ummat dalam nas Al-Qur'an syariat itu mengandung beberapa makna. Ya, terkadang ummat itu bisa bermakna waktu atau zaman. Iya, waktu atau zaman. Misalnya pada firman Allah dalam surah Yusuf tentang siapa? Dua orang yang dipenjara itu. Setelah diberitahukan mimpi, takwil mimpinya, kamu satu nanti akan dipenggal, kamu nanti akan dibebaskan. Ya. Maka Nabi Yusuf berkata kepada yang dibebaskan ini, nanti sebutkan tentang saya di hadapan raja. Ya. Maka setelah dia keluar, dia lupa untuk menceritakan apa? Ya, kemampuan Nabi Yusuf untuk mentawil mimpi. Nanti setelah berlalu beberapa saat, barulah kemudian raja bermimpi, barulah apa? Orang ini ingat dengan Nabi Yusuf. Allah mengatakan waddakara ba'da ummatin. Dan orang ini pun mengingat setelah ummat, yakni setelah beberapa waktu atau zaman. Ya. Ini ummat bermakna waktu atau zaman. Iya. Dan ummat juga bisa bermakna apa namanya? Ta'ifatu minan nas, sekelompok manusia. Sekelompok manusia. Seperti pada firman Allah Ta'ala tentang Nabi Musa yang menjumpai sekelompok orang yang meminumkan kambingnya setelah beliau lari dari kota yang menuju ke Madian. Sebutkan fawajada ummatan minan nas yasqun. Maka beliau menemukan ummah, sekelompok orang yang memberikan makan ternaknya. Iya. Dan juga ummah bisa bermakna rajulun yuqtada bihi, lelaki yang dijadikan tokoh atau dijadikan panutan. Lelaki yang dijadikan panutan, seperti nanti akan datang pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan, dalam surah An-Nahl ayat 120, bahwa Ibrahim itu adalah ummat. Ini maksudnya ummat di sini, yakni beliau adalah seorang lelaki yang ditiru, dijadikan contoh. Jadi umat di sini apa namanya? Bermakna atba'ul anbiya, pengikut para nabi. Ini empat makna yang tersebut dalam Al-Qur'an ya, kata makna umat. Walaupun Ibnu Al-Mulaqqin menyebutkan ada 8 makna dari kata umat ini. Kata beliau rahimahullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula." Kami telah mengutus kepada setiap umat itu rasul. Di sini rasul nakirah fi siyakil isbat, bermakna sehingga menunjukkan makna mutlak itlak. Yani Allah mengutus kepada setiap umat rasul mutlak, diutus rasul setiap umat. Tapi berapa rasulnya? Satu rasul, dua rasul, atau tiga? Tidak dijelaskan. Jadi ayat ini tidak menunjukkan bahwa satu umat itu satu rasul, satu umat satu rasul. Karena kenyataan menunjukkan bahwa satu umat terkadang diutus padanya dua, tiga, bahkan lebih rasul. Ya. Semisal saya dalam kaum Bani Israel, ya, satu zaman, satu waktu terkumpul padanya dua rasul, Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Nabi Musa dan Nabi Harun. Walaupun dikata para ulama Harun ini kerasulannya mengikuti hanya tabi' kepada rasulnya Nabi Musa kan, tapi beliau juga dianggap rasul oleh para ulama. Iya. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada satu umat itu beberapa orang rasul. Beberapa orang rasul. Kadang bersamaan dan terkadang zamannya berbeda-beda. Iya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu rasul. Ani abudullah wa jitanibut tagut, agar hendaknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Iya. Maka ayat ini jelas menunjukkan bahwa semua agama para anbiya, para rasul adalah sama. Mereka semua menyerukan hal yang sama dan mendakwahkan hal yang prinsipil yang sama. Yang mana makna ini ditunjukkan dalam ayat yang lain pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah saya mengutus kepada seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad kecuali kami kecuali kami mewahyukan kepada mereka bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali saya, karena ialah hendaknya kalian menyembah kepadaku. Dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani alihata yu'badun. Tanyakanlah kepada rasul-rasul yang kami pernah utus sebelum engkau wahai Muhammad. Tanya pada mereka semuanya, apakah kami pernah menjadikan ada sembahan lain di samping Ar-Rahman? Ya, ini tidak ada tentunya. Ya, maka ayat ini menjadi nas bahwa agama para anbiya, yakni asal pokok dasar-dasar agama mereka adalah sama, walaupun syariat mereka terkadang berbeda-beda. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Qawaidul Hisan menyebutkan bahwa ada tiga perkara yang menjadi kesepakatan semua agama para rasul. Ada tiga perkara yang menjadi kesepakatan semua agama para rasul. Hal yang pertama berkenaan dengan tauhid. Masalah tauhid. Semua rasul mendakwahkan tauhid. Ya. Dengan semua bentuk perinciannya. Kemudian hal yang kedua yang mereka sepakati adalah masalah ar-risalah. Masalah ar-risalah. Yakni setiap umat, setiap rasul menyuruh kaumnya untuk mengakui kerisalah kerasulannya. Untuk mengakui kerasulannya. Dan yang ketiga masalah al-mi'ad, masalah kebangkitan. Setiap rasul diutus menyerukan akan adanya kebangkitan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada setiap umat rasul, ani abudullah, yakni agar hendaknya mereka yang mana mereka para rasul ini menyuruhkan kepada kaumnya, ubudullah wajtanibut tagut, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tagut. Dan ini yang tersebut seperti yang tersebut dalam surah dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para rasul. Iya. Ketika Allah menyebutkan kisah Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, mereka semua mengatakan, ya kaum, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ma lakum min ilahin ghairu. Kalian tidak punya sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ani ibudullah." Hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara bahasa berasal dari kata, atau dia bermakna ad-dul, wal khudu', hina dan rendah. Hina dan rendah. Ini asal makna ibadah secara bahasa. Hina dan rendah. Yang mana jika kehinaan diri dan perendahan diri ini dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan, maka jadilah dia ibadah syariah. Ya, jika dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan, maka jadilah dia apa namanya? Ibadah syariah. Adapun secara istilah, jadi asal ibadah syariah, ya, kita sebutkan tadi adalah perendahan diri yang disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyahnya, ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi wa huma qutbani wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Kata beliau, ibadatul rahman, beribadah kepada Rahman itu ghayatu hubbihi, dengan apa? Kecintaan yang mencapai pada puncaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'adulli 'abidihi, disertai dengan kerendahan dan kehinaan dari penyembahnya. Wahuma kutbani, dan ini merupakan dua kutub, dua apa namanya, perkara penting dalam ibadah. Wa madaruhu bil amri amri rasulihi, dan perputaran ibadah itu pada perintah, yakni perintah rasulnya. La bil hawa wa nafsi wa syaitani, bukan dengan hawa nafsu ataupun apa namanya, hawa apa, la bil hawa, bukan dengan hawa, wa nafsi wa syaitan, atau dengan bisikan jiwa ataupun dengan ajakan syaitan. Maka ibadah syariah ini yang terkumpul pada penghinaan diri kepada Allah Ta'ala dan kecintaan kepadanya, dan kecintaan kepadanya. Karena ialah pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menyifati orang-orang yang beriman, innahum kanu sari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba menuju apa namanya kebaikan, dan mereka berdoa dan beribadah kepada kami dalam keadaan raghaba, cinta kepada kami, wa rahaba, takut kepada kami, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, yang tunduk hatinya kepada kami. Maka disebutkan di sini tiga perkara, yaitu masalah kecintaan, masalah apa namanya, apa tak harapan, masalah cinta, masalah takut, dan apa yang ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ibadah dari sisi syariat, dari sisi istilah, definisi yang paling masyhur adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di awal kitabnya Al-Ubudiyah. Di awal kitabnya Al-Ubudiyah, ketika beliau memberikan definisi ibadah, kata beliau, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah isim, kata yang jami'un, yang mengumpulkan, mencakup, melingkup, likulli ma yuhibbuhu Allah, melingkup semua perkara yang Allah Ta'ala cintai, minal aqwal, baik itu berupa ucapan, wal a'mal ataupun amalan, al-zahira wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini ibadah, sebuah kata yang mencakup, melingkup semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau terserah mau ucapan, mau amalan, yang lahir maupun yang tersembunyi, yang lahir maupun yang batin, semuanya merupakan ibadah. Jadi patokan ibadah adalah yang penting sesuatu tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan memahami definisi ibadah ini akan muncul satu pertanyaan baru. Terus bagaimana seorang mengetahui sesuatu itu Allah cintai atau tidak? Kalau ibadah itu adalah semua perkara yang Allah cintai, terus bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu Allah cintai? Maka ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Yang pertama, atau terkadang kita mengetahui Allah mencintai sesuatu dengan apa? Dengan cara Dia memerintahkannya. Dia perintahkan sesuatu, walaupun tidak disebutkan apa pahalanya, yakni pahala khusus ya. Sebuah amalan tidak ada pahala khususnya. Tapi kalau diperintahkan, disyariatkan, berarti dia ibadah. Misalnya tentang salat tahiyatul masjid. Ya, disyariatkan tanpa ada penyebutan pahala khusus. Apa pahalanya tahiyatul masjid secara khusus? Tidak ada, mendapatkan pahala-pahala salat secara umum dan keutamaan apa yang lainnya. Tapi secara khusus tidak disebutkan. Tapi berhubung dia diperintahkan, maka dia apa? Ibadah. Walaupun tanpa ada penyebutan pahala. Terkadang juga kita bisa mengetahui Allah cintai sesuatu kalau Allah memberikan pahala walaupun tidak memerintahkannya. Misalnya masalah apa? 6 ini salatul duha. Iya. Salat ad-duha disebutkan ada keutamaannya. Iya. Keutamaannya dalam hadis dalam satu hadis saya tidak ingat tentang keutamaan salat duha ini. 6. Dan Nabi Sallam, walaupun sementara Nabi sendiri jarang mengerjakannya, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan beliau tidak pernah mengerjakan sholat duha. Iya, beliau tidak pernah mengerjakan sholat duha. Iya, adapun sholat 12 rakaat yang beliau kerjakan pada Fathu Makkah yang dianggap oleh sebagian ulama itu duha, itu sebenarnya kata beliau, kata para ulama adalah qada dari qiyamul lail beliau. Iya, ada silang pendapat. Ala kulli hal, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi tidak pernah mengerjakan sholat duha, tapi mereka sepakat ada hadits yang sabit mengenai keutamanya. Karena ialah tetap disyariatkan walaupun Nabi tidak pernah mengerjakannya atau jarang mengerjakannya. Ini juga menunjukkan dia ibadah karena dijanjikan pahala walaupun tidak diperintahkan. Terkadang juga ibadah dengan cara Allah memuji pelakunya. Ketika Allah memuji pelakunya berarti Allah mencintai. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan senantiasa bersuci. Dipuji pelakunya. Ya. Atau sebaliknya, Allah mengancam kalau ditinggalkan, itu berarti Allah mencintainya. Ketika Allah mengancam sesuatu ketika dia ditinggalkan, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya dan seterusnya. Ya, ini hal yang mudah insyaallah untuk mengetahui hal ini. Wajtanibut tagut, dan hendaknya kalian menjauhi tagut. Iya. Di sini beliau menggunakan atau Allah Ta'ala menggunakan kata wajtanibu. Wajtanibu dari kata junub. Jan itu apa? Jan samping, sisi. Allah tidak mengatakan utruku at-tagut, tinggalkan tagut atau apa namanya hal-hal yang sama adanya. Ya. Tapi beliau menggunakan kata, tapi Allah Taala menggunakan kata ijtanibu at-tagut. Ya, ijtanibu at-tagut. Yakni jadikanlah tagut tersebut berada pada jan satu sisi, dan engkau berada pada sisi yang lain. Ya. Ibarat apa? Uang logam. Ya, uang logam dua, memiliki dua jan, dua sisi. Ya, dua sih. Dua sisi. Ya. Dikatakan ijtanibu, yakni jadikan sesuatu itu di sisi yang lain dan kamu di sisi yang lain. Yang walaupun diapakan tidak akan bisa bertemu. Kan begitu? Ya. Ini menunjukkan larangan yang keras dari kesyirikan. Karena seandainya dikatakan utruku, tinggalkan tagut, kalau ditinggalkan masih bisa kembali. Kan begitu? Atau misalnya dikatakan jauhilah tagut. Jauhilah tagut, menjauh masih bisa mendekat. Tapi kalau dikatakan ijtanibu, yang dijadikan kamu di satu sisi dan kesyirikan di sisi yang lain, maka apa? Ya, dua sisi uang logam tidak akan bisa bertemu. Ya, tidak akan bisa bertemu. Di mana dari kata ijtani ibu? Yang dijadikanlah kesyirikan dalam satu jam pada satu sisi dan engkau berada pada sisi yang lain. Iya. Lihat ya bagaimana lafaz. Iya. Dan karena ialah Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa seperti ini. Nanti akan datang pada pembahasan al-khauf minasyirk ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni. Iya. Jadikanlah saya dan keturunanku di satu jam, satu sisi dan apa? Syirik di sisi yang lain. Beliau tidak mengatakan Allahumma ba'id baini, ba'id baini wa baina syirk. Jauhkanlah saya antara saya dan syirik. Tapi beliau menggunakan kata apa? Wajnubni. Wajnubni, yakni jadikanlah saya dan kesyirikan masing-masing berada pada sisi yang berlawanan yang tidak akan bisa bertemu. Iya. Ini menunjukkan bagaimana larangan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kesyirikan agar seorang muslim sama sekali tidak boleh untuk menyentuhnya. Iya, wajtanibut tagut dan tinggalkanlah at-tagut. Tinggalkanlah at-tagut. At-tagut ini berasal dari kata at-tugyan, pelampauan batas. Ya, tugyan yang bermakna mujawazatul had, lewat batas, melampaui batas. Ini secara bahasa. Melampaui batas. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tatkala air itu sudah tagha, yakni melewat batasnya, ya, sudah terlampau tinggi, kami pun apa? Mengangkat kalian di atas al-jariyah. Di atas apa namanya? Perahu kapal. Ya, ini at-tughyan atau tagut secara bahasa. Adapun secara istilah, maka definisi yang paling jami, yang paling mencakup dalam masalah ini adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang tagut. Di mana beliau mengatakan tentang tagut, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ya, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Segala sesuatu yang tajawaza bihi al abdu habbahu, apa haddahu. Segala sesuatu di mana seorang hamba melewati kadarnya, melewati batas dari kadar dia selaku hamba. Ya. Segala sesuatu di mana seorang hamba melewati kadar kepantasan dia sebagai hamba. Min ma'budin, apakah dengan dia berupa sembahan, au matbu'in, atau berupa tokoh yang diikuti, au muta'in, atau dia berupa tokoh yang atau penguasa yang diikuti, apa yang ditaati. Ya, yeah. Penguasa yang ditaati. Ya. Adapun yang pertama ma'budin, tagut adalah segala sesuatu di mana hamba melampaui batas dari kadar kepantasannya sebagai hamba. Baik dia berupa sembahan atau sesuatu yang dicontoh, diikuti atau sesuatu yang ditaati. Adapun yang pertama, dia berupa sembahan, maka jelas semua bentuk sembahan itu tugyan, tagut. Kapan sudah disembah, walaupun sekecil apapun bentuk penyembahannya, sudah tagut orang itu. Kemudian yang kedua, adapun bentuk matbu yang diikuti, tokoh yang diikuti, maka di sini makhluk, ada sebagian makhluk yang boleh diikuti. Ada sebagian makhluk yang boleh diikuti. Siapa mereka? Ini para ulama, kan begitu. Mereka diikuti. Tapi pengikutan kepada para ulama ada batasnya. Ada patokan tertingginya hampir di situ. Nah, kapan lewat batas jadilah ulama tersebut tagut. Nah, demikian pula yang ketiga, muta, sesuatu yang ditaati. Siapa yang ditaati? Penguasa, pemerintah. Pemerintah wajib untuk ditaati dan didengarkan ucapannya, dilaksanakan perintahnya. Tapi ada hadnya, ada batasan paling tingginya sampai mana. Kapan ketaatan melewati batas dari kepantasan dia sebagai hamba? Ya, maka jadilah hakim atau amir tersebut adalah tagut. Iya. Hanya saja di sini definisi Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini apa namanya? Butuh ada tambahan, ya. Dan tentunya kita apa namanya? Yakini bahwa beliau rahimahullah mengetahui hal ini, cuman apa namanya? Beliau tidak menyebutkan dalam tarifnya definisinya. Ya. Karena akan dari definisi ini akan muncul satu masalah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan nabi-nabi lain yang disembah? Apakah mereka tagut? Hah? Mereka tagut? Kan bukan. Iya kan? Padahal menurut definisi, masuk dalam kategori definisi, dia disembah. Ya. Mereka disembah. Tapi apakah mereka tagut yang kita disuruh menjauh darinya? Jawabannya jelas bukan. Kalau begitu butuh ada tambahan, apa namanya? Kait batasan, ya, untuk mengeluarkan, mengecualikan orang-orang soleh yang disembah. Ya, karena itulah para ulama mengatakan bahwa tagut itu adalah ada tambahannya, yaitu kullu man ubida min dunillahi wa huwa radin. Ditambahkan kata wa huwa radin dalam keadaan dia ridho. Jadi kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in wa huwa radin. Segala sesuatu di mana seorang hamba melampaui batasnya, baik berupa sembahan ataupun tokoh yang ditaati atau yang didengarkan, jadikan contoh dalam keadaan dia ridho. Artinya apa? Kapan dia ridho, dia tagut. Tapi kalau dia tidak ridho diperlakukan seperti itu, maka apa? Dia bukanlah tagut. Dia bukanlah tagut. Baik. Sekira cukup dulu insyaallah taala. Saya ada penjelasan tentang ibadah dan juga keterangan sedikit tentang tagut. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.